Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-34 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang keadaan orang-orang yang beriman dan bertakwa di hari kiamat. Secara umum, orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka di hari tersebut akan mendapatkan rasa aman, tidak takut dengan apa yang akan mereka hadapi di hari kiamat. Dan mereka tidak bersedih, yaitu dengan dunia yang telah mereka tinggalkan. Rasa aman ini Allah SWT berikan sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan mereka. Barang siapa yang sempurna iman dan juga takwanya, maka dia akan mendapatkan rasa aman yang sempurna. Dan barang siapa yang kurang iman dan juga takwanya, maka akan berkurang pula rasa aman yang akan dia dapatkan. Allah SWT berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Bagi merekalah kabar gembira di dunia dan juga di akhirat. Yunus 62-64. Allah SWT juga berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-An'am 82. Yang demikian itu karena mereka selama di dunia takut kepada Allah dan takut azab di hari kiamat. Maka Allah SWT memberikan rasa aman kepadanya di hari kiamat. Allah SWT berfirman, menceritakan tentang ucapan orang-orang yang beriman, Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami pada hari di mana orang bermuka masam penuh dengan kesulitan, maka Allah SWT menjaga mereka dari kesusahan pada hari tersebut dan memberikan kepada mereka kecerahan wajah dan kegembiraan hati. Al-Insan 10-11. Umat Nabi Muhammad SAW akan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh umat Nabi yang lain. Wajah, tangan, dan kaki mereka akan berwarna putih bekas wudhu mereka di dunia. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Orang yang mengumandangkan adzan di dunia adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada yang mengatakan bahwasanya hikmahnya adalah kepalanya lebih jauh dari genangan keringat daripada yang lain. Orang-orang yang berbuat adil ketika memberikan keputusan baik untuk dirinya, keluarganya, maupun orang-orang yang di bawah kekuasaannya, maka dia akan berada di atas mimbar dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang mewujudkan iman dan juga takwa. Beriman artinya membenarkan dan mempercayai dengan hati. Bertakwa artinya mengamalkan kepercayaan tersebut dan keyakinan tersebut. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.